Gambang-gambang mimpi menyenangkan. hidup denai ko bansai, bukan orang berado bakawan malam jo para saya. Sudah. So kasih ya kita tuaikan. di hati tiada harago. Udah dan sayang, udah dan cinta, baharu kasih tajalin selamanya. Bunga tak disiram pastikan kilo.